mutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, wa an Qutbah ibn Malik radhiyallahu anhu qala, كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. أخرجه الترمذي وصححه الحاكم ولفظ له. Dari sahabat Qutbah bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma janibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Dari akhlak-akhlak yang jelek, yang tercela. Wal a'mal, dan jauhkan aku dari amalan-amalan yang mungkar. Wal ahwa, dan jauhkan aku dari hawa, keinginan-keinginan yang mungkar. Wal adwa, dan jauhkan aku dari adwa, berbagai penyakit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Hakim, dan ini adalah lafaz Al-Hakim. Disahihkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dalam sebuah doanya, Allahumma, bahkan hampir keseluruhan doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diawali dengan ucapan Allahumma. Kita perlu tahu dari mana asal ucapan Allahumma. Allahumma, nah, yang kita sering kita baca, Allahumma gfirli, misalkan, wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan doa yang lainnya, itu asalnya dikata ya Allah. Nah, ya Allah. Fa hudhifatil ya anida minha. Ya Allah, huruf ya-nya dihapuskan. Ya. Karena banyaknya telah sering digunakan. Jadi sudah ma'ruf, hafus huruf ya-nya, ini tinggal Allah. Ya. Tapi maknanya ya Allah, wahai Allah. Kemudian awida anha al-mim, diganti huruf ya munada tersebut dengan mim, ya, yang menunjukkan alal jama', menunjukkan jama', banyak, ya. Faka'anna ad-da'i yajma' qalbahu 'ala Allah. Ya. Seakan-akan orang yang berdoa tersebut sedang mengumpulkan hatinya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah mim ini sampai jamak ini seseorang fokus, ya, mengumpulkan hatinya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, sehingga seorang tuh enggak perlu kalau berdoa Allahumma, misalkan Allahumma unsurni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, karena secara bahasa ucapan Allahumma itu telah mencukupi maknanya ya Allah. Allahumma ini maknanya ya Allah. Nah, dari kata ya Allah seperti itu. Rasulullah mengatakan, Allahumma janibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Dari hadis ini kita ketahui bahasanya akhlak itu ada dua. Akhlak yang mungkar dan akhlak yang ma'ruf. Karena lawan dari mungkar, ma'ruf. Sehingga kita kenal amar ma'ruf, nahi munkar. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak yang munkar. Ya, akhlak yang tercela, akhlak yang jelek, akhlak yang diingkari. Akhlak itu jamaknya khuluq. Gambaran seseorang yang dilihat dari tabiatnya, bukan jasmaninya. Itu akhlak. Dikatakan pemarah, pemaaf, penyabar, penolong. Itu terlihat dari keadaan tabiatnya. Ketika melihat gambaran tabiat seseorang, itulah akhlak. Adapun ketika melihat jasmani, jasad seseorang, namanya al-khalqu. Kalau tabiat itu akhlak, jamaknya khuluq. Nah, kalau jasmaninya khalqu. Beda harokat saja. Hurufnya sama. Kho, lam, of. Jadi kalau orang yang ganteng sama orang yang baik itu husnu khuluqihi, ya, baik akhlaknya, wa husnu khalqihi, baik penampilannya. Husnu khalqihi, oh berarti keadaan jasadnya bagus, ganteng, gagah. Wa husnu khuluqihi, baik akhlaknya. Nah, itu diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma janibni munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkan aku dari akhlak-akhlak yang mungkar. Kemudian Rasulullah mengatakan wal a'mal. Ini Allahumma janibni munkaratil a'mal. Ya Allah, jauhkan diriku dari amalan-amalan yang mungkar. Amalan-amalan yang jelek. Al-a'mal, ya, jamak dari amal. Mayaf'alul insan bijawarihi, apa yang dilakukan seorang dengan anggota tubuhnya. Di sana ada amal yang sayi'ah, amal yang jelek, seperti maksiat. Dan juga di sana ada amal yang baik, seperti ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah memohon untuk dijauhkan dari amalan-amalan yang jelek. Wal ahwa. Kemudian juga Rasulullah mengatakan, ya Allah, jauhkan aku dari kejelekan ahwa. Ahwa adalah al-hawa. Al-irodah. Mana hawa itu adalah al-irodah, keinginan. Jadi hawa itu sebenarnya ada dua. Hawa nafsu, ya, yang baik, dan hawa nafsu yang jelek. Karena pada dasarnya hawa sendiri hanya secara bahasa adalah keinginan. Al-hawa itu artinya keinginan. Ya. Kalau baik, ya, hawa atau keinginan yang baik. Kalau jelek, berarti hawa atau hawa nafsu yang jelek. Nah, kemudian pada hadis ini Rasulullah mengatakan wal adwa, jauhkanlah aku dari al adwa, berbagai penyakit, baik penyakit jismiyah atau penyakit al qalbiyah, penyakit jismiyah, penyakit yang kita kenal sakit badan, ya, panas dan sebagainya, atau penyakit hati, ya, hasad, dengki, benci dan sebagainya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari empat perkara tersebut. Di antara faedah hadis ini adalah ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basyarun. Kita ketahui bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah basyar, manusia, muftaqirun ila rabbihi, yang butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La yastati'u ayyakmila nafsahu wa ayyadfa'a anha mayan usuha, ya. Butuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Rasulullah. Buktinya beliau butuh apa? Berdoa, meminta, ya. Bagi siapa? Bagi dirinya. Ya tentu saja ketika beliau mengajarkan meminta dirinya untuk terhindar dari empat perkara tersebut, ini lebih-lebih bagi umatnya. Seorang Rasul aja meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dijauhkan dari empat perkara ini, lebih-lebih kita. Hah? Ini menunjukkan beliau adalah memang manusia yang butuh. Maka sangat aneh kalau ada orang yang berdoa mintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan pada Allah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habibi misalkan. Meminta. Jauhkanlah aku dari berbagai penyakit, jauhkanlah aku dari berbagai balas. Ini aneh. Ya. Walaupun banyak. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meminta dijauhkan dari kejelekan diantaranya. Penyakit, akhlak yang jelek, amalan yang jelek, hawa nafsu yang jelek, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kok bisa-bisanya kita minta ke Rasulullah? Justru yang harus kita minta adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri butuh kepada perkara-perkara tadi, sehingga beliau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk dirinya sendiri, Rasulullah minta pada Allah. Yang aneh, sebagian umatnya meminta hal-hal tadi. Minta rezeki, minta disembuhkan dari penyakit. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yang lebih parah lagi, ada orang yang meminta hal tersebut kepada manusia yang kedudukannya di bawah Rasulullah. Ya. Kepada para wali, misalkan kepada orang soleh yang sudah meninggal. Nah, lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pemilik kesempurnaan ini. Sehingga dari hadis ini kita tahu Rasulullah saja berdoanya pada Allah. Nah, maka tidak pantas kita meminta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian faedah dari hadis ini, anal akhlak tanqasimu ila munkar wal ma'ruf, bahwasanya akhlak itu terbagi menjadi munkar dan ma'ruf. Yang munkar yang diingkari, yang jelek dan yang ma'ruf yang baik. Famakana mahmudan 'inda Allah wa 'inda ibadillah fahuwa ma'rufun. Dikatakan suatu akhlak itu ma'ruf, ya, ketika terpuji di sisi Allah dan terpuji di sisi hamba-hamba Allah. Ini ma'ruf. Wa ma kana mazmuman 'inda Allah wa 'inda nas fa huwa mazmum. Kalau amalan tersebut, ya, suatu akhlak tersebut tercela di sisi Allah, syariat mencelanya, Rasulullah mencelanya, demikian juga manusia, maka ini adalah mazmum atau mungkar. Wa li hadza yara 'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anahu qala, sehingga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ma'addahul muslimuna hasanan fahuwa indallah hasan. Apa yang dianggap oleh kaum muslimin itu suatu yang hasan, yang bagus, fahuwa indallah hasan, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu pun hasan, bagus. tentu kita katakan dengan catatan memang tidak ada dalil yang menyelisihi syariat seperti itu. Contoh misalkan kita gotong royong ketika membangun rumah, ya, secara khusus mungkin tidak ada dalil seperti itu, ya. Atau melaksanakan kegiatan setiap minggu kerja bakti bersihin selokan atau apa mengumpulkan sampah dan sebagainya, tidak ada secara khusus nas masalah itu. Ya. Tetapi manusia memandang itu sesuatu yang baik dan tidak dalil yang menyelisihinya, maka indallah bahwa hasan, di sisi Allah itu pun baik. Wa ma'adahu qabihan fahuwa indallah qabihun. Dan apa yang dianggap oleh manusia itu jelek, ya, oleh kaum muslimin itu jelek, maka di sisi Allah itu pun jelek. Kemudian faedah dari hadis ini, hirsun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alal bu'di an munkaratil akhlaq. Bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjauhkan dirinya dan umatnya dari akhlak-akhlak yang jelek. Artinya apa? Rasulullah memiliki semangat agar umatnya ini berpegang dengan mahasil akhlak, akhlak-akhlak yang baik, ya. Akhlak-akhlak yang baik. Wa min fawaidil hadis, di antara faedah hadis ini juga, su'alullah ayyastaniba al-'abdu munkaratil a'mal. Permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari amalan-amalan yang mungkar, amalan-amalan yang jelek. Sawa'un kanat minal a'mal at-ta'budiyah, baik amalan yang jelek itu adalah amalan yang ta'budiyah, sifatnya ibadah, ya. Seperti kesyirikan, itu amalan ta'budiyah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga memberikan peribadatan kepada selain Allah. Ini sejelek-jelek amal tentunya. Jadi jangan berpikir amalan itu semuanya bagus. Ada amalan yang jelek. Amalan yang jelek. Di antara seperti itu, kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah tetapi memberikan ibadahnya kepada selain Allah. Dia berdoa memberikan doanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga amalan-amalan yang tidak memiliki dasar dalam syariat. Ini termasuk munkaratil a'mal, amalan-amalan yang munkar. Yang pelakunya selain rugi di akhirat, rugi juga di dunia. Telah capek-capek dia melakukan amalan-amalan, ternyata tidak dikategorikan sebagai amalan yang soleh. Atau amal al-ijtima'iyah al-munkarat. Selain amalan ta'budiyah, juga amalan al-ijtima'iyah al-munkarat. Amalan-amalan kemasyarakatan, ya, yang mungkar. Yang hubungan dia, amalan dia terhadap masyarakatnya jelek dan sebagainya. Ini pun perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari amalan tersebut. Walaupun mungkin secara syariat tidak ada larangannya, tetapi ketika suatu amalan perbuatan tersebut, ya, dilihat dianggap jelek atau suatu masyarakat, jangan hindari atau jangan lakukan. Contoh, dosa enggak kalau kita misalkan ada orang di masjid ini, kita masuk sholat sunan sampingnya, duduk diem sama setengah jam, enggak nyapa, enggak apa, tiap hari seperti itu. Syariat tidak ada melarangnya. Katakan, oh kamu berdosa, kenapa enggak nyapa temanmu, atau orang yang di masjid. Tidak ada hadis yang menunjukkan larangan tersebut. Hanya saja indan nas, di sisi manusia, hal tersebut perkara yang tercela. Ya. Jangan mentang-mentang syariat tidak melarangnya, kemudian kamu tidak peduli. Biar aja, enggak ada larangan atau kewajiban kita harus menegur orang di samping kita. Maka kata Rasulullah SAW, inna mimma adrakan nas min kalami nubuwah al-ula idalam tastahi fasna ma'asyikta. Di antara yang didapati oleh manusia dari kalami nubuwah, ucapan kenabian, yang pertama adalah ucapan kalau engkau tidak malu, fasna ma'asyikta, lakukan sekendakmu apapun. Aku nggak malu kamu, ya. Tiap hari orang tersebut misalkan ketemu di masjid, ketemu di rumah, nggak pernah mau nyapa sekalipun. Ya. Walaupun memang nggak ada larangan ya, tetapi berdasarkan hadis ini, di dalam tasdahi fasna ma'syita. Jika engkau tidak malu, kalau nggak malu kamu, tetangga sendiri nggak pernah nyapa misalkan, maka lakukan sekendakmu seperti itu. Maka harus punya asy'ur, harus punya perasaan, ya, nggak enak. Ya. Walaupun perkara-perkara tersebut, ya, tidak ada larangan dalam syariat. Hanya saja di lingkungan manusia, di lingkungan masyarakatnya, perkara yang aib misalkan, perkara yang kurang baik, harus punya perhatian seperti itu. Kemudian faedah yang hadis ini juga adalah anal ahwa nau'an munkar wa ma'ruf. Bahwasanya hawa nafsu itu ada dua, yaitu munkar dan ma'ruf. Faman kana hawahu tab'an lima ja'a bihi ar-rasul fahawahu ma'allah. Barang siapa yang hawa nafsunya mengikuti apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hawa nafsunya bersama Allah. Terkendali dengan baik hawa nafsunya, dibimbing oleh syariat. Ketika datang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ketika datang ayat, dia mengikuti. Walaupun bertentangan dengan hati nurani, bukan hati nurani, bertentangan dengan terkadang keinginannya. Masa sih kayak gini? Tapi masalahnya ini ayat dari Al-Quran, ya. Ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahih. Akhirnya dia mengalahkan perasaannya. Saya lebih mengikuti apa yang dibimbingkan, apa yang dikatakan Allah dan Rasulnya. Maka hawa nafsunya terbimbing di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Wa makana mukhalifan lima jabi ar-rasul fahuwa munkar. Maka barang siapa yang hawa nafsunya menyelisih apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini munkar. Hawa nafsu yang munkar. Wa qad ja'ala Allah Ta'ala al-muttabali hawahu ja'alahu 'abidan li hawahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang yang mengikuti hawa nafsunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia orang sebagai 'abid, sebagai budak bagi hawanya, bagi hawa nafsunya. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu 'ala 'ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah. Orang yang ngikutin selalu hawa nafsunya, mau berbenturan dengan perintah Allah dan Rasulnya atau tidak, dia ikutin hawa nafsunya, maka Allah katakan dia seorang budak yang mengikuti hawa nafsu. Sebagaimana dalam ayat ini, afara'aita man ittakhadha, bagaimana menurutmu terhadap orang yang menjadikan ilahahu hawahu, yang menjadikan Tuhannya sebagai, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Artinya apa? Dia budak bagi hawa nafsunya. Tuhan dia siapa? Hawa nafsu. Berarti dia budak bagi hawa nafsu. Kalau kita, kita ini budak. Bagi siapa? Bagi Allah. Kalau dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, artinya dia dia adalah budak bagi hawa nafsunya. Wa adallahu ala ilmin, dan Allah sesatkan orang tersebut di atas ilmu. Hati-hati. Yang memiliki ilmu bukan berarti selamat dari kesesatan. Jangan mentang-mentang memiliki ilmu, ilmunya tinggi, hafalannya kuat, agamanya luas, kemudian merasa mendapatkan jaminan, mendapatkan sebagai orang yang paling lurus, tidak akan tersesat, belum tentu. Kita masih sangat butuh pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus berdoa agar dikokohkan di atas hidayah. Kenapa? Dalam ayat ini Allah katakan wa adallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Maka jangan aneh kalau kita lihat ada orang pintar kok sesat ya. Masa sih ayatnya sudah jelas misalkan. Kayak kasus kemarin bawain masalah apa gubernur DKI yang menyelewengkan atau mengatakan usainya ayat surat Al-Maidah 51 itu pembohong, gak usah diikutin. Ada saja kan yang membelanya kan? Yang membelanya orang bodoh enggak? Enggak. Ini orang lulusan pesantren, ngerti bahasa Arab. Jangan aneh. Kalau ada orang berilmu kok bisa masalah kayak gini aja kok dia bisa sesat? Masa sih gak tahu hukum kayak gini saja? Oh, anak SD aja misalkan tahu. Namanya Al-Quran tuh gak mungkin nipu gitu. Bagi orang Islam. Masa ini yang ilmunya sudah tinggi, pernah jadi ketua apa gitu. Hah? Masa gak paham? Misalkan. Ya gak heran. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Di antara balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia adalah adallahu ala ilmin. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Kalau ada orang disesatkan di atas kebodohan, pantas. Ya orang sesatkan orang bodoh, pantas kalau tersesat. Mending, bukan lebih baik, tapi mending. Orang mau ke Jakarta, pernah ke Jakarta? Enggak tahu. Tahu rute ke Jakarta? Enggak tahu. Kemudian tersesat. Ya wajar, orang gak tahu belum pernah ke Jakarta. Ada orang udah 10 kali, udah 20 kali ke Jakarta. Nah, masih aja tersesat ke Jakarta. Nah, tersesat ala ilmi. Tersesat di atas ilmu. Gak aneh. Jangan kemudian kita, gak mungkin lah kalau Pak Ustadz ini masa salah. Kenapa? Uang ilmunya tinggi, belajarnya di luar negeri itu sebagai gini-ini. Siapa yang menjamin? Allah sendiri yang katakan, adallahu ala ilmi. Allah sesatkan dia di atas ilmu. Wa khatama sam'ihi wa qalbihi, Allah kunci pendengarannya. Ada orang mengingatkan dia, salah kamu, salah ini ucapan kamu seperti ini, enggak benar ini. Diingatkan, ini keliru ini, masa kayak gini enggak paham. Terkunci, enggak mau dengar. Alah, apa siapa dia ya. Wa qalbihi, hatinya. Waja'ala ala basarihi ghisyawah, dan Allah jadikan di atas pandangannya ghisyawah, penutup, buta sudah ya. Mau mengharapkan apa pada orang yang telinganya tertutup, hatinya terkunci, matanya ditutup. Hah? Orang tuli masih mungkin kita harapkan penglihatannya. Orang buta masih kita harapkan pendengarannya bisa mendengar. Orang buta dan tuli masih kita harapkan nalarnya, hatinya. Nah ini semua organ-organ tubuh yang bisa memasukkan hidayah kepada ini ditutup semua. Jadi apa? Jadi sesat sudah. Fama yahdihi min ba'dillah. Maka siapa yang mampu memberikan hidayah kepada orang tersebut, ya, min ba'dillah, setelah Allah Subhanahu wa taala, enggak ada. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah tutup pendengarannya, hatinya, penglihatannya, mau siapa lagi? Ini sebabnya apa? Ini sebabnya apa? Hawa nafsunya. Atau dia mengikuti hawa nafsunya. Dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dalam keadaan dia bukan orang yang bodoh. Bukan orang yang tidak tahu. Tetapi dia lebih mengedepankan nafsunya dari mengikuti bimbingan Allah dan Rasulnya. Naam. Hati-hati bagi kita semua. Peringatan bagi kita semua terhadap kesesatan. Memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala al-hidayah was-sabat. Hidayah dan kekokohan dalam keimanan. Perkara-perkara yang benar-benar sangat penting. Gak ada yang aman dari kita semua. Walaupun telah memiliki ilmu. Kemudian juga di antara faedah hadis ini adalah jawaz su'al mar'i alayusibahumullahu ta'ala bimaradi munkar. Bolehnya seseorang untuk memohon pada Allah subhanahu wa ta'ala agar tidak ditimpa dengan maradi munkar. Sakit dari kemungkaran, dari berbagai kemungkaran hati, ini sakit hati ataupun sakit dalam tubuhnya. Sebelum dia mengalaminya, boleh meminta, ya Allah jauhkanlah aku dari berbagai penyakit dan sebagainya. Ini sebagai mohon perlindungan, difa. Ketika telah tertimpa penyakit, tidak apa-apa, mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembuhkannya. Nah, seseorang diperintahkan untuk berjaga-jaga dari berbagai kejelekan yang bisa menimpa dirinya, dan disyariatkan untuk berdoa memohon agar dihilangkan kejelekan yang sudah ada pada dirinya. Naam, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita lanjutkan sedikit pada hadis berikutnya. Qala al-Hafidz rahimahullah ta'ala wan ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tumari akhaka wa la tumazihu wa la ta'idhu mau'idatan fatukhlifahu. Akhrajahu At-Tirmizi bi sanadin fihi dha'fun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tumari akhaka, janganlah engkau mendebat saudaramu, wala tumazihu, janganlah engkau mencandai, mengguyoni saudaramu, dan janganlah engkau menjanjikan suatu janji kemudian engkau menyelisihinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan sanad di dalamnya dhaif. Sanad di dalamnya dhafun. Dhaif. Sebelum kita bahas lafaz dari hadis ini, perlu diketahui bahwasanya hadis ini sanadnya dhaif. Tidak bisa kita menyandarkannya bahwasanya hadis ucapan ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sanadnya dhaif. Ya. Kalau sanadnya dhaif, otomatis matannya dhaif, lemah. Dan inilah yang dipakai oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya bersandar dengan hadis-hadis yang sahih. Ya. Adapun dalam hadis-hadis yang dhaif, dhaif itu lemah, hadisnya enggak bisa meragukan apakah ini ucapan Rasulullah atau bukan. Ya kita enggak bisa memastikan. Kalau yang sahih itu atau hasan itu kita bisa pastikan, ya, naam, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. silsilah sanadnya, rangkaian para perawinya jelas. Adapun dhaif, banyak masalah ini. Apakah ini ucapan Rasulullah? Mungkin apa? Ya mungkin ucapan Rasulullah, tapi mungkin juga bukan. Baina-baina. Bisa ini, bisa itu. Sehingga dikatakan dhaif, lemah. Berbeda dengan maudhu, palsu. Kalau palsu jelas bukan ucapan Rasulullah. Ada hadis ya, dibikin orang, ini kata Rasulullah. Padahal enggak pernah ada, enggak pernah Rasulullah mengucapkan tersebut. Jelas ini palsu, maudhu, bukan ucapan Rasulullah. Kita bisa pastikan. Adapun dhaif tidak bisa memastikan. Sehingga dalam masalah agama kita tidak bisa mengambil sesuatu yang sifatnya ragu-ragu. Kalau masalah agama, ambil yang sudah pasti. Hadis sahih mamlu, hadis sahih penuh, banyak. Ngapain ambil sesuatu yang meragukan? Ya, seperti itu. Baik, jadi sanad hadis ini dhaif. Sanadnya dhaif, lemah. Tidak bisa kita nyatakan ini ucapan Rasulullah. Enggak bisa memastikan. Sehingga para ulama mengatakan pakainya qila, dikatakan. Bagaimana dengan lafadz per lafadznya? Apakah juga karena sanadnya dhaif kita enggak bisa tidak benar maknanya? Oh, belum tentu. Kalau maknanya dilihat bisa jadi maknanya benar. Dibenarkan dengan hadis yang lainnya atau ayat yang lainnya misalkan. Baik, kita lihat satu persatu. La tumari akhoka, janganlah engkau mendebat saudaramu. Al-mumarah adalah orang yang mujadalah intisal nafsi. Orang yang berdebat, berjidal ya, dalam rangka ya, menguatkan dirinya. Dia misalnya punya pendapat. Saudara yang punya pendapat. Masalah ya, masalah pribadi, debat. Jangan, kata Rasulullah. Ada juga mujadalah. Kalau mujadalah itu intisal lil haq. Dia berdebat tetapi dalam rangka bukan membela diri, tetapi membela kebenaran. Yang seperti ini tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Walatumazihu, dan janganlah engkau mencandai, menggurui, ya, guyoni kalau bahasa Jawa, ngeguyoni saudaramu. Bagaimana? Apakah ini secara mutlak? Kata para ulama, tidak. Yang dimaksud, janganlah engkau mencandai saudaramu, maknanya adalah ada dua kemungkinan. Pertama, jangan terlalu banyak engkau mencandai saudaramu. Sedikit-sedikit guyoni. Seperti itu. Jangan. Karena orang yang banyak guyon itu akan jatuh kewibawaannya. Dia sendiri kan jatuh wibawanya. Ini orang kok ilmunya banyak tapi nguyon tok itu. Atau mananya, jangan sampai engkau mencandai saudaramu yang menyebabkan dia terganggu, tersakiti. Maka jangan. Waqad qila al-mizah fil kalam kal milhi fit ta'am. Dikatakan bahwasanya bercanda ketika berkata-kata itu seperti garam dalam makanan. In khala at-ta'am animilah fahuwa fasid. Kalau makanan enggak ada garam sama sekali, apa rasanya? Tawar sudah, rusak. Ya. Orang kalau enggak pernah bercanda sama sekali, udah malas sudah berhubungan. Ketika dia ngomong, pergi ajalah. Kesannya tegang terus. Wa in kasra fihi milh fasad. Demikian juga kalau kebanyakan garamnya rusak sudah makanan. Seenak apapun bumbu ini pas-pas garamnya enggak kira-kira, wah asin semua rusak. Maka seperti itu. Kalau bercanda, ya bercanda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercanda. Ketika ada seorang sahabatnya meminta seekor unta yang besar, Beliau mengatakan, inna hamaluka ala waladin naqah. Kami akan memberimu ini. Anak unta. Kaget sama. Minta unta yang besar kok dikasihnya anak unta. Dan Rasulullah membawakan. Nih, anak unta. Jadi dikasih unta yang besar. Kaget. Oh tadi Rasulullah bilang anak unta kok ngasihnya unta yang besar. Iya. Semua unta itu sebenarnya anak unta kan. Pernah jadi anak unta kan. Iya gak? Iya. Antum bapak. Ya, antum juga anak dari bapak antum kan. Seperti itu. Bercanda Rasulullah. Demikian juga hadis ketika walau alam kesohihannya. Ketika ada seorang perempuan tua, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, nenek-nenek tidak bisa masuk surga. Seorang itu kaget, ya tak asar. Batinnya bingung. Kok gak bisa nenek-nenek gak bisa masuk surga? Nah. Kemudian Nabi membacakan ayat, inna angsya'nahunna insya'a faja'alnahunna abkaro. Sunya kami menciptakan mereka para bidadari itu insya'a dengan penciptaan faja'alnahunna abkaro, dan kami jadikan mereka itu abkaro, biker, perawan yang masih muda-muda. Nenek-nenek gak mungkin masuk itu kan? Maksudnya itu bercanda Rasulullah SAW. Nah, tapi tidak berlebihan. Nah, wala ta'idhu mau'idatan fatukhlifahu, dan janganlah kalian membuat satu janji yang kemudian kalian menyelisihinya. Ini pun maknanya benar, tepat. Dalilnya mana? Bukan hadis ini. Ada dalil yang lain. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ayatul munafiq, "Idza wa'ada akhlafa." Jika dia berjanji, dia akan menyelisih janji tersebut. Maka makna dari matan hadis tersebut insyaallah tepat. Ada yang mutlak, ada yang tafsil. Walaupun sanadnya dhaif, bukan dengan sanad ini, tetapi dengan dalil yang lain. Ketika suatu hadis sanadnya dhaif, matannya ya lihat. Kalau ada yang menguatkan dalil yang lain, bisa jadi sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.